Makasih ya teman-teman semuanya. Ada anak-anak komunitas yang luar biasa, anak skate, anak BMX, anak motor, anak Vespa, anak mall. Semua kalian luar biasa, barakallah. Saya merasa bangga ada di antara kalian semuanya. Teman-teman, malam ini kita coba renungkan beberapa kisah tentang gimana hidup kita itu jadi mudah kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua masalah yang kita hadapin dalam hidup itu awalnya gara-gara kita jauh dari Allah. Jadi kalau saya menganalogiin kayak wifi. Ya. Wifi itu kan ada modemnya tuh. Dan ada jarak jangkauan modem itu. Sinyalnya sampai seberapa jauh. Sebutlah misalnya sinyal wifi di rumah kita yang unlimited itu 50 meter. Kita pakai handphone. Karena di unlimited siapa aja boleh masuk dan dikasih password. Kita bisa masuk. Tapi kalau misalnya kita jauh dari jangkauan modem, jangankan untuk buka YouTube, untuk nge-googling, untuk update status, SMS aja gak sampai. Kenapa? Karena kita jauh dari pusat sinyalnya atau modemnya. Tapi kalau kita masuk dalam area modem itu, kena dapat sinyal wifi, kita bisa ngapain aja, apalagi unlimited. Kita bisa nonton ceramah-ceramah yang luar biasa dari Ustadz Abdul Somad. Kita bisa dengerin ngajinya Syekh kita, Syekh Cilik Adinda Rashid. Kita bisa ngelihat status atau kepoin Instagram mantan. Dia lagi ngapain ya sekarang? Udah 2 tahun gua putus sama dia. Siapa tahu dia nyesel. Ya. Cari. Ternyata nama itu enggak ada lagi di Instagram. Kepo kan? Stalking satu-satu. Oh ya udah deh kalau enggak ada nama itu, nama musik kesukaan dia, cari. Terus gak nemu juga nama makanan kesukaan dia, cari. Nama jalan di depan rumah dia, semuanya dicari. Akhirnya nemu, pas nemu ternyata postingan terbarunya dia di atas pelaminan. Ah. Lagi nemenin kakaknya yang nikah. Oh masih ada harapan. Artinya kalau misalnya kita dekat sama modemnya, sama pusat sinyalnya, kita bisa ngapa-ngapain aja, mudah. Akses kita ke dunia online tuh gampang banget. Tapi begitu kita jauh, keluar dari rumah sekitar 100 meter, terus kita disconnect, jangankan YouTube, WA aja enggak bisa nge-send. Kayak gitulah kita dengan Allah. Allah itu adalah pusatnya. Semuanya mengitari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak kita tawaf. Makin jauh dari Ka'bah, itu putarannya tuh makin panjang. Makin jauh, makin panjang. Sehingga kalau misalnya kita tawafnya di luar Masjidil Haram, itu satu putaran bisa 1 jam. Keliling Masjidil Haram. Sedangkan orang lain udah selesai 7 putaran. Hidup kita kayak gitu banget. Makin kita jauh dari Allah, makin kita kepayahan, kesusahan, habis-habisan. Udah ikhtiar maksimal, hasilnya biasa-biasa aja. Kenapa? Kita muternya terlalu jauh dari Allah. Muter itu kan ikhtiar ya. Tawaf itu kan ikhtiar. Cuman jaraknya kejauhan. Harusnya kita tawaf mah di sebelah Ka'bah. 10 menit selesai itu. Tawaf 1 putaran, 2 menit, 3 putaran. Jadi 14 menit, maksimal 15 menit, beres. Dan gak capek sama sekali. Tanpa sengaja, tiba-tiba bisa cium Hajar Aswad. Banyak bonusnya. Bisa megangin pintu Ka'bah. Banyak bonusnya. Tapi kalau jauh itu kita akan santai, tapi gak sampai-sampai. Kalau dekat, kadang-kadang emang agak butuh sedikit usaha, tapi cepat. Hidup kita itu kayak gitu, teman-teman. Ada orang memilih, udahlah gak usah terlalu fanatik lah, santai aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru juga azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iqamat. Imamnya pasti lama nih bacanya nih. Baru juga rakaat pertama. Baru juga jamaah pertama nanti kan ada masbuk. Dan seterusnya. Terlalu enjoy. Akhirnya apa yang terjadi? Gak sampai-sampai. Sampai kemana? Sampai kepada pertolongan Allah. Kita muter, kita ikhtiar, kok pertolongan Allah gak datang-datang? Karena jarak kita terlalu jauh dari pusatnya. Kita tawaf juga emang. Yang kita lakuin mungkin gak salah, cuman jaraknya kejauhan. Akhirnya kita gak gampang mendapatkan pertolongan Allah. Persis kayak analogi sinyal dari wifi tadi. Makin jauh, sinyalnya mulai putus-putus. Lebih jauh lagi, makin putus. Akhirnya kita gak bisa ngapa-ngapain. Dan ini adalah sunnatullah dalam kehidupan kita, teman-teman. Sehingga kita coba belajar malam ini gimana nyamannya hidup orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala.